Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muttasatin bid'ah wa kullu bid'ati dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu taala. قال رحمه الله الحديث الحادي عشر واربعمائة حديث yang ke-411 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر fi salatil kusufi bi kiraatihi fa salla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin mutafakun alaih wa hadha lafdu muslim wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau membaca jahr dalam salat kusuf. Beliau sholat dengan 4 rukuk dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Namun hadis ini lafadznya milik Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, maka Nabi mengutus seseorang untuk mengumandangkan as-salatu jami'ah. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula anna salatal kusufi jahriyatun. صلاة sholat kusuf itu termasuk sholat yang jahriyah, yakni bacaannya keras. Al-fa'idatu ats-tsaniyah, annaha tusalla arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin bisalamin wahidin. Fi raka'atain, annaha tusalla arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin bisalamin wahidin fi raka'atain. Sholat kusuf itu dilakukan dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dengan 1 salam dalam 2 rakaat. Jadi rukuknya kalau di total 2 rakaat itu 4 kali. Ya, di rukuk, di dal, rukuk langsung baca lagi. Begitu pula rakaat yang kedua, sehingga totalnya 4 kali rukuk, 4 kali sujud, 1 kali salam dalam 2 rakaat. Al-fa'idatu as-alitha annahu laisa laha adhanun wala iqamah wa yunada laha bilafdi as-salatu jami'ah. Salat kusuf tidak pakai adhan, tidak pakai iqamah, hanya dikumandangkan dengan lafaz as-salatu jami'ah. Nah, tidak pakai adzan, tidak pakai iqamah, hanya dikumandangkan dengan seruan as-salatu jami'ah. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه تعالى الحديث 1400 حديث yang ke-412. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, ya khasafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla, terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun melakukan salat gerhana. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Beliau berdiri cukup lama, seukuran lama membaca suratul Baqarah. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau rukuk dalam waktu yang lama. Tsumma rafa'a faqama qiyaman tawila wa huwa dunal qiyamil awal. Kemudian bangkit dari rukuk dan iktidal dengan berdiri yang cukup lama, namun lebih pendek dari berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawila wa huwa dunar ruku'al awal. Kemudian rukuk lagi dengan rukuk yang cukup lama, tapi lebih pendek dari rukuk yang pertama. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Tsumma qama qiyaman tawila wa huwa dunal qiyamil awal. Kemudian bangkit dari sujud dengan berdiri yang cukup lama, tapi lebih pendek dari berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawila wa huwa dunar ruku'al awal. Kemudian beliau rukuk lagi dengan rukuk yang cukup lama, tapi lebih pendek dari rukuk yang pertama. Tsumma rafa'a faqama qiyaman tawila wa huwa dunal qiyamil awal. Kemudian bangkit dari rukuk dan berdiri dengan berdiri yang cukup lama, namun lebih pendek dari berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawila wa huwa dunar ruku'al awal. Kemudian rukuk dengan rukuk yang cukup lama, tapi lebih pendek dari rukuk yang pertama. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Tsumma sarafa wa qad inhajalati syamsu. Beliau selesai solat, matahari sudah kembali muncul. Fakhatabat nas, kemudian beliau berkhutbah kepada jamaah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim, wal lafdhu lil Bukhari, dan lafadznya milik al-Imam al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, sallahina kasafati syamsu samaniya raka'atin fi arba'i sajadat. Beliau sholat ketika gerhana matahari dengan 8 kali rukuk dalam 4 kali sujud. Wa an Aliin mithl dzalik, dan dari Ali diriwayatkan seperti itu. Walahu an Jabir, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, shalla sitta raka'atin fi arba'i sajadat. Salatnya dengan 6 kali rukuk dengan 4 kali sujud. Wali Abi Dawud an Ubay ibn Ka'ab, shalla faraka'a 5 raka'atin wa sajada sajdataini fa fa'ala fi tsaniyah mithla dzalik. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ubay ibn Ka'ab bahwa Nabi salat gerhana dengan 5 kali rukuk dan 2 kali sujud. Dan beliau melakukan pada rakaat yang kedua seperti itu. Nah, al-hadis alladhi rawahu Abu Dawud dhaif. Li'anna fi isnadihi Abu Ja'far al-Razi. Li'anna fi isnadihi Abu Ja'far al-Razi. Wa huwa da'if. La yukhtajju bih. Li su'i hifdih. وفي متنه نقارة مع ضعف إسناده وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi dhaif karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia dhaif, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Dan matannya pun diingkari di samping sanadnya dhaif. Sehingga hadis ini didhaifkan juga oleh Syekh Albani dalam dhaif Sunan Abi Dawud. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis-hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, salatul kusuf salatul kusufi khina yang khasafati syamsu, wastamarat hatta jallat asy-syams. Salat gerhana itu ketika matahari sudah mulai mengalami gerhana dan terus berlanjut waktunya sampai matahari terang kembali. Al-faidatu ats-tsaniyah, salatul kusufi salatun tawilatun fil qira'ati wal qiyami war ruku'i was sujudi. Salat gerhana itu adalah salat yang cukup panjang, baik bacaannya, berdirinya, rukuknya maupun sujudnya. Nah, al-faidah itu ats-tsalitsah, rajjaha al-a'immah wal muhaqqiqun haditha Aisyata ala ghairihi minar riwayat. Rajjaha al-a'immah wal-muhaqqiquna haditha Aisyata ala ghairihi minar riwayati wahuwa arba'u raka'atin wa arba'u sajadatin. Fir'atain. Wa ma'adaha faqad da'afahu al-a'immah Ahmad wal-Bukhari wal-Syafi'i wa Ibn Taymiyah wa Abdul Qayyim wa ghairuhum. Wa ma'adaha faqad da'afahu al-a'immatu Ahmad wal-Bukhari wal-Syafi'i wa Ibn Taymiyah wa Ibn Qayyim wa ghairuhum. Lianal khusufa lam yaqa illa maratan wahidatan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para imam dan para peneliti merajihkan hadis Aisyah dibandingkan riwayat-riwayat yang lain, yakni 4 kali rukuk dan 4 kali sujud di dalam 2 rakaat. Adapun selain riwayat dari Aisyah, maka didhaifkan oleh para imam, di antaranya ialah Imam Ahmad, Al-Bukhari, Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, as-sawab annaha ruku'ani fi kulli ra'atin. As-sawabu annaha ruku'ani fi kulli ra'atin kama fi hadithi Aisyata wa ghairiha minas sahabati radiyallahu anhum. Kama fi hadithi Aisyata wa ghairiha minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ma siwa dhalika imma dhaifun aw syadun la yuhtajbi. Berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang benar salat khusuf itu 2 kali rukuk dalam setiap rakaat seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah dan sahabat yang lainnya. Adapun selain itu ada 2 kemungkinan, kemungkinan dhaif sanadnya, kemungkinan syadz, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Nah, jadi karena sholat gerhana itu hanya sekali terjadi pada zaman Nabi SAW, maka mustahil kaifiyahnya bermacam-macam. Ya, pasti caranya cuma satu, karena pelaksanaannya cuma sekali. sehingga para ulama peneliti menyimpulkan bahwa yang paling kuat ialah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwasanya salat gerhana itu 4 kali rukuk, 4 kali sujud di dalam 2 rakaat. Adapun yang lain kalau enggak dhaif sanadnya ya syadz, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Ikhtalafal ulama hal li salatil kusuf khutbah mustahabbah awla. Ikhtalafal ulama hal li salatil kusufi khutbatun mustahabbatun awla. Para ulama berbeda pendapat salat kusuf itu ada khutbah yang disunahkan atau tidak. Fadhahaba al-a'immatu tsalatsah ila annahu laisa laha khutbah. Fadhahaba al-a'immatu tsalatsatu ila annahu laisa laha khutbah. Imam tiga berpendapat bahwa sholat gerhana itu tidak ada khutbahnya. Wa dhahaba al-imam asy-Syafi'i wa Ishaq wa katsiran min ahli al-hadis ila istihbabiha. Lihat al-hadis. Sedangkan al-imam as-Syafi'i, imam Ishaq dan kebanyakan alul hadis berpendapat bahwa sholat kusuf disunahkan atau khutbahnya berdasarkan hadis ini disebutkan di situ dalam riwayat al-imam al-Bukhari wa Muslim. Fa khotoban nas, maka Rasulullah pun berkhutbah kepada manusia. Wa ajjaha ba'dul muhaqqiqin at-tafsil. Sebagian peneliti memilih untuk merinci wahuwa annahu inihtija ila mau'idatin nas wa irsadihim ustuhibbat. Amma idza lam yakun hunaka hajah fala tusra'u. Wallahu a'lam. Amma idza lam yakun hunaka hajatun fala tusra'u. Wallahu a'lam. Jadi sebagian ulama peneliti lebih memilih untuk merinci. Kalau memang jamaah butuh nasihat dan bimbingan, maka disunahkan untuk khutbah. Seperti kasus yang menimpa Ibrahim yang meninggal dunia, kemudian Nabi sholat gerhana karena bersamaan dengan waktu gerhana, ya. Kemudian banyak yang masih baru masuk Islam dalam keadaan mereka banyak sebelumnya yang meyakini gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Maka beliau menyimpulkan umat manusia butuh penjelasan dan pencerahan tentang masalah itu, sehingga beliau khutbah. Adapun jika tidak ada kebutuhan, maka tidak disyariatkan untuk khutbah. Wallahu taala alam. Jadi ada tiga pendapat yang berkembang. Yang pertama, pendapat imam tiga bahwasanya tidak disyariatkan khutbah dalam sholat gerhana. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i, Imam Ishaq dan kebanyakan ahlul hadis disyariatkan khutbah setelah sholat gerhana. Ada juga yang merinci, jika dibutuhkan maka ada khutbahnya, jika enggak dibutuhkan enggak disyariatkan untuk khutbah. Wallahu ta'ala qala al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahmataala al-hadis ats-tsalits asyar wa arba'umi'ah, hadis yang ke-414. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, dari Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhoi keduanya, beliau berkata, mahabbatir rih qattu illa jasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi wa qala allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban, rawahu asy-Syafi'i wa Tabarani. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, setiap ada angin yang berhembus, maka Nabi pun tersungkur di atas kedua lututnya, kemudian membaca doa, ya Allah, jadikanlah hembusan angin ini rahmat, dan jangan engkau menjadikan hembusan angin ini sebagai azab. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i wa Tabarani. Naam, al-hadis dha'ifun jiddan. Lianna fi isnadihi Husain ibn Qais Ar-Rahbi Al-Wasit, lianna fi isnadihi Husain ibn Qais Ar-Rahbi Al-Wasit wa huwa matruk, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Husain ibn Qais Ar-Rahbi Al-Wasiti, dia itu ditinggal hadisnya. Wa da'afahu Al-Albani fil Miskah, hadis ini juga dita'ifkan oleh Al-Albani dalam kitab Miskatul Masabih Al-Miskah. Wal khulasah la tusra'u atau la yusra'u hadha du'a inda hububir rih, tidak disyariatkan membaca doa ini ketika angin berhembus. Wal masra'u kama fi riwayati Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun yang disyariatkan ialah yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, khairaha, kebaikan hembusan angin itu, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang dikandungnya, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan kemana angin itu diutus. Wa'audhu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin itu. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang dikandungnya. Wa syarri ma ursilat bih, dan dari kejelekan kemana angin itu diutus. Nah, qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah al-hadis ar-Rabi 'ashar wa 400, hadis yang ke-414, wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, maka Allah taala meridhai keduanya, annahu shalla fi zalzalatin 6 raka'atin wa arba'a sajadatin wa qala hakadha salatul ayat, rawahu al-Baihaqi. Wa dzakar asy-Syafi'i an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mithlahu duna akhirih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau salat dengan 6 rakaat dan 4 kali sujud pada saat terjadinya gempa bumi. Beliau mengatakan, demikianlah sholat jika ada tanda-tanda kebesaran Allah terjadi. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan Al-Imam Syafi'i menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu seperti itu, tanpa menyebut lafaz akhirnya. Nah, al-hadis hasan mauqufan Ali bin Abbas. Wal khulasa, anna Ibn Abbas shalla fi zalzalatin 6 raka'at wa 4 sajadat, bimakna anna kulla ra'atin fiha 3 raka'at. Anna kulla ra'atin fiha 3 ruku'at. Bahwa sungguhnya Ibnu Abbas ketika gempa bumi terjadi, beliau sholat dengan 6 kali ruku' dan 4 kali sujud. Artinya setiap rakaat mengandung 3 kali ruku' dan 2 kali sujud, sehingga totalnya itu 6 rukuk dan 4 sujud. Qala Syekhul Islam rahimahullah, yusalli likulli ayatin kama dalat ala dhalika as-sunan wal athar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disyariatkan untuk sholat sunnah setiap terjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti yang ditunjukkan dalam sunnah dan atsar para sahabat. Nah, kalau ada gempa bumi, ya, sholat sunnah 2 rakaat yang terkandung di setiap rakaat 3 kali rukuk, 2 kali sujud. Ini dicontohkan oleh salafus salih, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala. tak gempa bumi, banjir, angin topan, ya, atau longsor dan yang semisalnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita pelajari tentang sholat istisqa. Nah, yasallahu qurana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.